بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul bermajlis untuk mendalami ilmu agama, mendalami warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenali hak-hak Allah Subhanahu wa taala, mengenali hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya kita pun berjalan di atas cahaya, di atas cahaya bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan juga bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berjalan di atas bimbingan Allah, di atas bimbingan Rasulullah SAW, mereka tidak akan tersesat selama-lamanya. Karena Allah, karena Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa sesungguhnya kami telah meninggalkan bagi kalian dua perkara, yang jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, maka di sore hari ini kembali kita membahas kitab Minhaj al-Firqatin Najwa Taifatil Mansurah yang disebutkan atau yang dikarang oleh Asy-Syaikh Jamil Zainur rahimahullah taala. Beliau menyebutkan Al-Qur'anu lil ahya'i la lil amwat, bahwa Al-Qur'an itu diperuntukkan bagi orang-orang yang masih hidup, bukan untuk orang-orang yang telah mati. Yang bisa mengamalkan Al-Qur'anul Karim, yang bisa mentadaburi, mendalami, mengetahui Al-Qur'anul Karim adalah orang-orang yang masih hidup. Adapun orang yang telah mati, mereka tidak dapat lagi untuk membaca Al-Qur'an. Mereka tidak dapat lagi untuk mentadaburi serta mengamalkan isi-isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkannya atau kami menurunkannya kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan berkah kebaikan, liyadabbaru ayati, untuk ditadaburi, untuk dipahami dan dimengerti ayat-ayatnya, dan sebagai pengingat, sebagai tadhkirah bagi mereka ulul albab, bagi mereka yang memiliki akal yang sehat. Surat Shad ayat yang ke-29. Laqad tasabaqa as-sahabatu lil 'amali bi awamiril Qur'an wa tarki nawahihi. Maka sungguh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mereka tasabak, saling berlomba. Naam, tasabak, mereka saling berlomba dan saling bersegera untuk beramal dengan apa yang ada perintah di dalam Al-Quranul Karim. Apa yang diperintahkan Al-Quranul Karim, yaitu dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka tasabak, saling berlomba untuk mengamalkannya. Nah, antara satu dengan yang lainnya, mereka penuhi kegiatannya, mereka penuhi hari-harinya dengan amalan-amalan yang diperintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Ini para sahabat. Wa tarki nawahihi, kemudian mereka pun meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Inilah amalan yang dikerjakan, amalan yang ditegakkan para sahabat, yang menjadi contoh teladan bagi kita. Maka jangan sebaliknya. Naam, dalam an-nawahi mereka berlomba, ya, larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berlomba untuk berbicara dengannya. Ghibah, namimah, menceritakan keburukan orang, yang hal itu adalah saudaranya sendiri, ikhwannya sendiri, atau saudarinya sendiri. Kemudian keburukan-keburukannya disebarkan kemana-mana, mencari pendukung, mana orang-orang yang kira-kira bisa dipengaruhi, mana orang-orang yang kira-kira bisa ditarik untuk sama-sama memusuhi saudarinya ataupun saudaranya, waliyadubillah. Maka kalau sudah seperti ini kondisinya, maka syaitan akan terus bersamanya, sehingga dia tidak akan suka ketika melihat saudaranya yang berpenampilan semangat dalam mengamalkan agama, wal iyadu billah. Fa asbahu su'ada'u dunya wal akhirah, sehingga kondisi para sahabat yang mereka berlomba-lomba mengamalkan perintah Allah, kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah, menjadilah mereka orang-orang yang bahagia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Ya, menjadi mereka orang-orang yang bahagia, ya, orang-orang yang senang di dalam kehidupan dunianya, terlebih nanti dalam kehidupan akhiratnya. Wahina tarakal muslimuna ta'alim al-Quran, dan ketika kaum muslimin mereka sudah mulai meninggalkan untuk mempelajari, mengetahui, mengilmui Al-Quran. Wattakhaduhu lil mauta yaqra'unahu alal kubur. Lalu kemudian mereka menjadikan Al-Quran itu hanya untuk diperuntukkan orang-orang yang telah mati. Lalu mereka membacakannya di atas kuburan-kuburan mereka. Maka ini suatu kesalahan. Al-Quran itu untuk dibaca bagi orang yang hidup, bukan untuk, ya, orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya, dibacakan di kuburan-kuburannya, dibacakan surat Yasin, dibacakan suratul Baqarah, dibacakan surat ini, surat itu. Wa ayyamu ta'ziyah, dan mereka membacakan Al-Quran di saat ta'ziyah. Naam, di saat mereka mendatangi, menengok, menjenguk orang-orang yang mati, kemudian mereka membacakan Al-Quran padanya. Sementara ketika mereka berada di rumah, berada di masjid, berada di tempat mana saja, mereka tidak membaca Al-Quranul Karim. Asabahumuddil wa tafarruq. Kalau sudah seperti ini keadaan muslimin, maka mereka akan tertimpa kehinaan, akan tertimpa tafarruq, perpecahan, ya, akan dipalingkan hati-hati mereka ketika mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka tatkala mereka itu zayyir, mereka itu menyimpang. Azaghallahu, maka Allah simpangkan hati-hati mereka, waliyadu billah. Tidak mau mengikuti apa yang sudah menjadi tuntunan syariat ini. Tidak mau mencukupkan apa yang sudah menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka berkeinginan untuk menambah dan mencari yang lainnya. Maka seperti ini kata Syekh, mereka akan tertimpa kehinaan, tafarruq, perselisihan di hati-hati mereka. Wa haqqo alaihim qawlu ta'ala, maka berhaklah mereka ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Al-Furqan ayat 30. Maka ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku mereka menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sudah ditinggalkan. Untuk kehidupan mereka sudah meninggalkan Al-Qur'anul Karim, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mati. Orang yang mati sibuk membaca Al-Qur'an, dibacakan kepada yang Al-Qur'anul Karim. Sementara dia dalam kehidupannya tidak pernah atau jarang ya untuk membasahi lisannya dengan bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim. Naam, dan ini apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kenyataan. Kaum muslimin wal muslimat hanya menyimpan Al-Qur'an mereka di lemari-lemari mereka, kemudian tidak pernah dibaca. Ya, apalagi untuk diilmui, ditadaburi, diamalkan. Naam, Al-Qur'an hanya sebagai pajangan di lemari-lemari kaca. Naam, tidak dijadikan sebagai bahan bacaan mereka ya di dalam kehidupan keseharian mereka. Laqad anzalallahu al-Qur'ana lil ahya'i liya'malu bihi fi hayatihim. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk ahya'i, untuk orang-orang yang masih hidup, agar mereka bisa jadikan amalan mereka di dalam kehidupan mereka, jadikan bimbingannya, dijadikan pondasi dan patokannya ketika dia beramal, dia sesuaikan dengan Al-Qur'anul Karim. Inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an padanya, kepada orang-orang yang masih hidup. Fal Qur'anu laisa lil mauta, maka Al-Qur'an diturunkan bukan untuk orang-orang yang mati atau yang telah mati. Walaqad inqata'a amaluhum, karena orang-orang yang mati itu telah terputus, telah terhenti amalan-amalan mereka. Falam yastati'u qira'atahu wal 'amala bihi, mereka tidak mampu lagi untuk membaca Al-Qur'an, sudah mati. Dan tidak mampu lagi untuk beramal dengan Al-Qur'anul Karim karena sudah mati. Hanya yang bisa untuk bisa mengamalkan Al-Qur'anul Karim ya, dan yang bisa untuk membaca Al-Qur'anul Karim orang-orang yang masih hidup, yang masih berada di punggung bumi ini, yang masih berjalan di muka bumi ini, merekalah yang mampu membaca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Adapun orang yang telah mati tidak mampu untuk melakukannya. Wala yasilu sawabu qira'atihi lahum illa minal walad, dan tidak akan sampai pahala bacaan Al-Qur'an kepada orang yang mati kecuali bacaan dari seorang anak. Li'anha min sa'i wa man sa'a abihi, karena anak ini adalah hasil didikan dari orang tuanya. Maka ketika dia mampu mendidik anaknya dengan didikan yang baik, tarbiyah yang baik, maka ketika dia membaca Al-Qur'anul Karim dengan sendirinya, pahalanya akan sampai kepada kedua orang tuanya. Naam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi menyebutkan idza matal insan in qata'a 'amalu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Apabila manusia ini telah mati, ya telah wafat, maka akan terputus seluruh amalannya kecuali dalam tiga hal. Sedekah jariyah. Naam. Sedekah jariyah yang pernah dia infakkan di jalan Allah, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya walaupun dia telah tiada, telah mati. Aw ilmin tafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat yang dia di masa hidupnya dia berusaha untuk menyebarkannya, mengajarkannya. Ketika meninggalnya masih ada orang yang mengamalkan ilmu itu, ya ilmu kebaikan itu, maka ini pun pahalanya akan sampai kepadanya walaupun telah mati. Atau dia berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Naam, sehingga anak yang soleh terus mendoakan padanya, maka pahalanya pun akan terus mengalir kepadanya. Naam. Hadis riwayat Imam Muslim. Dzakara Ibnu Katsir fi tafsir qaulihi ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa alaysa al-insan illa ma sa'a. An-Najm ayat 39. Dan tidaklah bagi manusia atau bagi seorang mendapatkan sesuatu melainkan apa yang dia telah usahakan. Ya, seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang menjadi usaha dia. Faqala ay kama la yuhmalu alaihi wizru ghairihi kadzalika la yuhassil minal ajri illa ma kasabahu li nafsihi. Yaitu sebagaimana la yuhmalu alaihi, tidak dipikulkan kepadanya dosa yang lainnya. Naam. Demikian pula tidaklah diperoleh suatu pahala illa ma kasabahu nafsi, melainkan apa yang telah dia usahakan untuk dirinya. Naam. Jadi dia tidak menanggung dosa yang lainnya. Demikian pula dia tidak bisa mendapatkan meraih pahala melainkan apa yang sudah menjadi usaha dia sendiri. Naam, maka ketika dia berusaha untuk meraih, untuk mendapatkan pahala, maka di situ dia akan mendapatkannya, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hadhihi al-ayati al-karimati istanbata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah anna al-qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha lil mauta li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim. Dan dari ayat ini, ya, dan dari ayat yang mulia ini, Al-Imam Syafi'i rahimahullah istambata, mengeluarkan suatu hukum bahwa membaca Al-Quran atau menghadiahkan bacaan Al-Quran, ya, ini tidak akan sampai pahalanya kepada orang yang telah mati. Ya, dari ayat ini. Karena tidaklah seseorang mendapatkan melainkan apa yang dia usahakan. Maka ketika seseorang menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang telah mati, ya, la yasil sawabah, tidak akan sampai pahalanya kepadanya. Karena ini bukan dari amalan mereka dan bukan dari usaha mereka yang telah mati. Ya. Bahkan wal iyadu billah, di masa hidupnya terkadang orang yang mati ini tidak pernah membaca Al-Quran. Tetapi kenapa setelah meninggalnya kemudian orang-orang mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepadanya, sementara dia dalam kehidupannya mungkin seorang penentang Al-Quranul Karim, seorang yang sombong kepada Allah, seorang yang takabur kepada Allah, tidak peduli dengan perintah-perintah Allah, tidak peduli dengan suara-suara azan, panggilan azan untuk mengabdi kepada Allah, tidak peduli dengan panggilan Allah untuk berpuasa, membayar zakat ataupun haji jika dia yang orang yang mampu, tidak peduli seluruhnya. Tetapi kenapa orang-orang yang hidup setelah matinya orang ini dia justru dihadiahi dengan hadiah bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim? Walihada lam yundab ilaihi Rasulullah SAW ummatahu, oleh karena ini tidaklah disunnahkan Rasulullah SAW kepadanya untuk umatnya. Ya, yang mana kaum muslimin kebanyakan dari mereka berbondong-bondong untuk menghadiahkan atau membacakan Al-Quran kepada orang yang mati sampai selesai 30 juz. Ada yang diborong sendirian, ada yang berbagi 2 orang, 3 orang, ada yang berkelompok untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran kepada orang yang mati, sementara orangnya ini ketika masih hidup tidak tahu itu bacaan Al-Quranul Karim. Naam, tidak mengerti itu bacaan Al-Quranul Karim. Wala hafam alaih, dan juga Rasulullah SAW tidak menganjurkan untuk membacakan mereka Al-Quran. Wala arsyadahum ilaih binasin wala imain, dan tidak pula Rasulullah membimbing umatnya untuk mengamalkan amalan ini, ya, menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang mati. Binasin wala imain, ya, tidak ada nas dan tidak ada isyarat. Walam yungkol dalika min ahadi minas sahabat, dan tidak dinukilkan, tidak disebutkan hal itu walaupun salah seorang dari sahabat Nabi SAW. Walau kana khairan lasabakuna ilaih, kalau saja perkara ini baik maka tentu mereka para sahabat sudah mendahului kita untuk beramal dengan perkara ini. Para sahabat adalah orang yang betul-betul apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Rasul, mereka bersegera, tidak tanggung-tanggung untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, mengorbankan jiwa, raga dan harta mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang belakangan justru naam berlomba-lomba untuk beramal dengan amalan ini, padahal para sahabat mereka tidak pernah mengamalkannya. Kalau memang hal itu baik, hal itu bagus, mendapatkan berkah, mendapatkan kebaikan, bukan orang-orang yang belakangan yang mengamalkannya, tetapi para sahabat dahulu yang sudah dahulu untuk mengamalkannya. Karena sampainya agama ini kepada kita melalui, ya, lisan-lisannya para sahabat, melalui perjuangannya para sahabat, sehingga agama ini sampai kepada kita. Maka ketika beragama kita harus sesuaikan dengan apa yang sudah menjadi amalan mereka ketika mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tidak, tidak ada, ya, tidak disebutkan, tidak dikerjakan oleh mereka, ya, kita diam, tidak mengamalkannya. Sekalipun ukuran manusia itulah perkara yang baik, perkara yang bagus, maka ukuran baik dan tidak baiknya diukur, ya, dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah dan bagaimana para sahabat menyikapi ayat, menyikapi hadis-hadis itu. Naam. Wababul qurbati yuktasar fihi alan nusus, dan perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah maka itu dibatasi dengan nas-nas, ya, bukan dengan pemikiran-pemikiran manusia. bukan dari hasil olahan manusia, tetapi ketika kita beribadah yang ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah, maka di sana harus ada nas, harus ada patokannya, harus ada bimbingannya dari Allah, dan demikian pula dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala yutasarrafu fihi bi anwa'il aksiyah wal ara, bi anwa'il aqisah wal ara, maka jangan mengubah merubah syariat ini dengan jenis-jenis ataupun macam-macam kias dengan atau pendapat-pendapat. Naam. Jangan dikias-kiaskan. Jangan ya main akal-akalan. Agama ini milik Allah dan milik Rasulnya, bukan milik manusia, sehingga manusia hanya mengikuti, bukan membuat-buat. Fa amma du'a wa shadaqah fadzalika majmu'un ala usulihima wa mansusin minasyari alaihima. Adapun doa wa shadaqah dan sedekah, maka demikian itu telah diijma sepakati tentang sampainya perkara keduanya, dan ada nas dari syariat untuk keduanya. Ikhwati wa akhwati fi din azani wa azakumullah, Al-Quranul Karim sebagaimana yang disebutkan di dalam pembahasan ini, itu betul-betul hanya diamalkan orang-orang yang masih hidup. Nah, mereka ketika membaca Al-Quranul Karim, ya, maka langsung diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pernah menyebutkan dalam satu riwayatnya, la aqulu. Naam, Rasulullah menyebutkan Iqra'ul Quran. Bacalah oleh kalian Al-Qur'anul Karim. Karena fa inna la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lam harfun wa mim harfun. Bacalah oleh kalian Al-Quranul Karim, dan setiap hurufnya akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf akan diberi ganjaran satu pahala, dan kemudian dilipat gandakan menjadi 10 ganjaran kebaikan. Maka Rasulullah, tidaklah saya mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif itu dianggap satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Maka ketika kita baru membaca bismillahirrahmanirrahim, maka di sana kita sudah akan menjumpai banyak huruf dan akan diberi ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyelesaikan membaca suratul Fatihah, menyelesaikan suratul Nas, suratul Falak, suratul Ikhlas, maka sudah demikian besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, ketimbang kita berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada faedahnya, atau bahkan berbicara dengan pembicaraan yang bisa mendatangkan murka Allah, maka alangkah baiknya kita berwudu. Setelah berwudu kita membaca Al-Quranul Karim, maka ganjarannya itu sudah ada di Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha orang-orang yang beramal saleh. Naam, Allah akan beri dengan ganjaran yang lebih dari sekedar apa yang mereka kerjakan di alam dunia ini. Ikhwati wa akhwati fillah azani wa azakumullah, maka selama hidup kita harus bersemangat membaca Al-Quranul Karim. Sebelumnya kita baru saja meninggalkan Ramadan, yang di sana pahala betul-betul dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai Ramadan ini pun kita tetap semangat untuk belajar, untuk membaca Al-Qur'anul Karim, untuk mentadaburinya. Naam. Sehingga dengan itu terus akan ada simpanan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para pedagang ketika dia berdagang maka mesti dalam kesehariannya itu ada tabungan yang ditabung. Demikian pula orang yang beramal soleh, maka setiap harinya itu mesti ada hitung-hitungannya. Dia menghitung, oh hari ini saya sepertinya kurang beramal ini, sehingga dia usahakan. Naam, jadi jangan hanya perdagangan yang terus dihitung-hitung. Naam, sementara pahala kebaikannya tidak pernah dihiraukan, tidak diperdulikan. Naam, tetapi akhirat ini justru lebih diutamakan ketimbang yang lainnya, karena akhirat ini sesungguhnya yang akan betul-betul ya memuaskan kehidupan seorang di akhirat. Bahkan kebaikan-kebaikan yang diamalkan di dalam dunia yang nantinya di akhirat mendapatkannya masih menyesal, kenapa dahulu saya, hari-hari saya, waktu-waktu saya kok tidak seluruhnya untuk kebaikan, kok masih banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sekalipun dia sudah mendapatkan ganjarannya di akhirat. Karena fil jannah itu bertingkat-tingkat. Nah, semakin banyak amalan kebaikan di dalam dunia, maka semakin tinggi pula tingkatan surganya. Maka para al-anbiya wal mursalin, mereka adalah surga yang teratas, surgatul firdaus, jannatul firdaus. Kemudian berikutnya dan berikutnya sesuai dengan kondisi amal manusia. Ini orang beramal soleh masih menyesal, apalagi orang yang tidak beramal soleh sama sekali. Nah, maka penyesalan, betul-betul penyesalan, dan penyesalan itu tidak akan berulang. Artinya untuk dikembalikan di alam dunia untuk bisa beramal sebagaimana orang yang masih hidup, tidak akan mungkin lagi. Maka kata-kata penyesalan semasa kita masih hidup seperti ini, kita banyak menyesal, banyak merenungi kehidupan ini, sebenarnya hidup ini untuk apa? Ya, apakah hanya sekedar hidup, makan dan minum? Naam, atau ada nilai lebih dari itu? Dalam kehidupan ini kita lagi diuji oleh Allah. Naam, di dalam menjalani kehidupan ini ya, untuk mengumpulkan bekal yang sebanyak mungkin. Yang bekal ini kita akan bawa untuk kehidupan akhirat kita. Nah, ini terus kita merenungi. Di samping itu, bekal-bekal yang kita akan bawa sana juga akan dipilah-pilah. Mungkin bekalnya bagus, tetapi di ujung-ujungnya cacat. Naam, karena banyak mendolimi saudaranya, saudara-saudarinya, banyak menggiba, naam, banyak namimah, adu domba dan seterusnya, sehingga pahalanya tersebut tidak sempurna. Ini juga perlu menjadi hitungan. Jangan sampai dalam pikiran benaknya, oh ini pahala saya sudah banyak, sudah demikian, pahala sholat sekian, pahala puasa sekian, pahala zakat sekian, pahala sedekah sekian, naam, pahala ini demikian, sekian. Ternyata dia juga melakukan pelanggaran sekian, pelanggaran ini sekian, tidak diperhitungkan. Maka dikhawatirkan sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, ya, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka kata Nabi, orang yang bangkrut itu ya orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala kebaikan amalan soleh, ya, ternyata dia telah melakukan perbuatan kejahatan terhadap hamba-hamba Allah yang lain, sehingga hamba-hamba Allah yang lain yang dijahati ini minta keadilan, sehingga pahala-pahala kebaikannya hanya habis untuk menebus kedoliman-kedoliman dia kepada hamba-hamba yang lain. Bila mana pahala kebaikannya sudah habis, sementara kedolimannya kepada hamba-hamba Allah yang lain masih demikian banyaknya, Naam, maka dosa-dosa hamba yang dizalimi akan dipikulkan kepadanya dan dia akan dimasukkan ke dalam an-nar, neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul kata Rasulullah, kebangkrutan yang betul-betul bangkrut. Maka selalu diperhitungkan seluruhnya. Betul-betul kita menjaga lisan-lisan kita. Lisan tak bertulang, tetapi bahayanya sangat berbahaya untuk kehidupan kita dunia ataupun kehidupan akhirat. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan solusi kepada kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Artinya kalau perkataan itu kira-kira baik, kira-kira bagus, silakan dia berbicara. Tetapi bila mana ucapan itu ternyata ucapan yang tidak baik, ucapan yang menyakitkan, adu domba, namir dan seterusnya, maka dia tinggalkan. Ya, karena syaitan akan terus bersamanya. Apalagi ada temannya, datang satu lagi seperti itu, datang satu lagi seperti itu, semakin ramai, semakin lama, semakin mantap. Bumbunya semakin banyak, tadinya hanya cabai dan bawang merah, data yang lain bawa merica, data yang lain bawa ini, data yang lain bawa ini, semakin enak didengar. Naam. Dan syaitan akan bertepuk tangan merasa senang. Maka setiap kita beramal, maka kita hitung-hitung pula atau kita perhatikan pula hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahala kebaikan itu. Naam, agar kita tidak menyesal di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat terutama bagi kami yang membacakan risalah ini dan juga kepada pendengar sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.